Konsultasi Syariah. Menyewakan uang dan BMT. Pertanyaan. Di sebagian BMT menerapkan akad ijarah untuk uang. Istilahnya mereka menyewakan uang sehingga BMT berhak mendapat upah sewa sesuai kesepakatan. Apakah ini dibenarkan? Misal sewa 1 juta selama 1 bulan wajib mengembalikan 1 juta dengan biaya sewa 100 ribu. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara konsekuensi dalam transaksi utang piutang atau al-qard adalah terjadinya perpindahan hak milik terhadap objek utang dari pemberi utang ke penerima utang. Jika si A memberi utang beras kepada si B, maka beras ini menjadi hak milik si B. Dan selanjutnya, si B bisa menggunakan beras itu untuk kepentingan apapun termasuk dihabiskan. Berbeda dengan akad pinjam-meminjam atau al-ariyah, objek yang dipinjamkan tidak mengalami perpindahan kepemilikan, sehingga peminjam tidak memiliki hak apapun terhadap barang itu selain hak guna terhadap objek itu selama waktu yang diizinkan pemilik barang. Jika Anda utang motor, maka Anda berhak memiliki motor itu. Selanjutnya bisa Anda jual, Anda sewakan, atau digadaikan untuk utang, atau bahkan dijual. Lain halnya jika Anda pinjam motor, lalu Anda jual, atau Anda sewakan, atau digadaikan untuk utang, Anda akan disebut orang yang tidak amanah. Karena motor ini bukan motor Anda, tapi motor kawan Anda. Anda hanya memiliki hak guna pakai selama masih diizinkan. Karena itulah, benda habis pakai hanya mungkin dilakukan akad utang. Meskipun ketika akad menyebutnya pinjam, namun hukumnya tetap utang. Misalnya pinjam makanan, uang, atau benda habis pakai lainnya. Karena status akad itu melihat hakikat dan konsekuensinya, dan bukan melihat namanya. Dalam hal ini terdapat kaidah yang menyatakan, inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafad dan kalimat. Al-wajib fi idhah al-qawaid al-kuliyah. Barang habis pakai tidak bisa disewakan. As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha menegaskan, semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakikatnya hanya bisa diutangkan. Namun bisa disebut pinjam sebagai penggunaan majaz. Karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti. Tuhfatul Fuqaha. Al-Kasani menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh. Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham statusnya adalah utang dan bukan pinjam-meminjam. Karena pinjam-meminjam hanya untuk benda yang bisa diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat atau hak pakai. Sementara dinar dan dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan. Tidak ada cara lain untuk itu selain menghabiskan bendanya, bukan mengambil hak gunanya. Lebih lanjut beliau menjelaskan, jika ada yang meminjam perhiasan untuk dandan, statusnya sah sebagai pinjaman. Karena perhiasan mungkin dimanfaatkan tanpa harus dihabiskan ketika dandan. Sementara meminjamkan benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, seperti bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, statusnya utang dan bukan pinjam-meminjam. Sesuai apa yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa posisi pinjam-meminjam hanya hak guna, bukan menghabiskan bendanya. Bada'i asan ani. Karena itu, tidak ada istilah menyewakan uang. Itu hanya alasan untuk mengelabui akad ribawi. Yang ada, utang uang. Dan mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang-piutang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian, Allahu A'lam.